Daratkan darang tawa, hidup kini terselubung nestapa. Dan tiada tempat berbeda lagi untuk masa depan yang pasti. Kemilaunya cahaya di seberang sana hanyalah angan semata. Bahagia nyata yang di seberang sana.